وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. طيب kita lanjut membaca kitab Ad-Da'wah wad-Dawa. Kemarin sudah dibocorkan oleh Syaitan, artinya dari keterangan para ulama kita, pintu-pintu tapal batas yang sering dimasuki oleh Syaitan untuk menghancurkan, untuk menyerang hati manusia. Raja yang mengendalikan seluruh anggota tubuh. Sudah kita lewati tapal batas yang pertama, yaitu mata. Ketika mata itu bisa dikendalikan oleh syaitan, dimasuki oleh syaitan, dia akan melihat segala yang bisa dia lihat, dan itu akan membekas di dalam hati. Ya, akan mencetak apa yang dia lihat. Ini termasuk diantara hal-hal yang jadi apa namanya, kecerdasan pada manusia, dan itu asal, termasuk diantara asal ini pintu-pintu ilmu, mana penglihatan, pendengaran, dan akal. Nah, kalau pada mata ini kalau digunakan, dia memang jadi kecerdasan visual kata mereka. Dan kita seringnya awal-awal kita belajar menghafal itu, menghafal Al-Quran, bahkan awalnya kecerdasan itu dengan kita melihat dan kemudian merekam, mengingat apa yang kita lihat di rumah, di jalan, atau bacaan yang kita baca. Seperti kita menghafal Al-Quran, seringnya awal-awal itu, dan ini tingkat dasar, kita menghafal itu letak, masih sebatas letak. Ya, nah, itu awalnya kita. Dan itu termasuk hal yang memudahkan, ya. Makanya diajarkan para ulama, jangan berpindah dari kemushaf yang lain. Nah, jangan ganti-ganti. Betul-betul sampai dia, nah, itu kan awal membantu kita, karena itu memang asalnya duluan. Sehingga kita hafal letaknya, mudahkan kita untuk mengingat. Nah, kalau sudah mungkin, ganti mushaf yang mana saja, ya, yang apalagi model sekarang di tipis, itu sudah paham. Yang dipertimbangkan itu hizibnya, ya, jadi mudah beralih. Ini hizib, sekian hizib disebutkan 50-an lebih, 60 ya. Jadi ada 240 bagian itu dibagi oleh mereka. Nah, itu membantu. Baik, kita sudah lewati tapal batas mata. Ini termasuk panah yang dilepaskan oleh iblis, dan termasuk pintu-pintu tapal batas yang sering diserbu oleh iblis tentang tentaranya untuk menundukkan raja, yaitu qalb. Karena kalau sudah itu raja itu terkuasai, maka yang lain akan menurut. Sekarang yang kedua, sawru al-udhun, tapal batas telinga. Qala rahimahullah, qala al-adu, si musuh ini berkata, summa imna'u sadra al-udhni an yudkhila alayhi atau an yadkhula alayhi ma yufsidu alaykumul amra. Iblis berpesan kepada prajurit-prajuritnya, kemudian kalian jaga tapal batas, kalian intai tapal batas telinga. Jangan sampai masuk kepadanya apa-apa yang merusak urusan kalian, rencana kalian, menggagalkan upaya kalian. fajtahidu an la tudkhilu minhu illa al-batil. Berusahalah kamu. Berusahalah kamu, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah agar jangan mereka masukkan, agar jangan kamu masukkan ke dalamnya kecuali yang batil. Jadi kamu berusaha hendaknya yang masuk ke telinga itu jangan yang hak. Jangan nasihat, jangan kata-kata yang baik, tapi adalah kebatilan, kesesatan, kebingungan, kerancuan. Fa innahu khafifun 'ala nafsi tastahlihi wa tastahsinu. Karena itu ringan bagi jiwa, bagi nafsu manusia yang ammaratun bisu, kan kelop. Tastahlihi, dia akan menganggapnya manis. Wa tastahsinu, dan dia akan menganggapnya baik. Ingat kenapa? Karena nafsu itu ammaratun bisu. Apa yang menyenangkan dia itu yang jelek-jelek. Nah, jika dia dibebaskan, sudah. Dengarkan suara, nyanyian, musik, suara perempuan yang bukan mahramnya, senang dengarkan. Nah. Takhayyaru lahu a'dzabal alfaz. Pilihkan untuk telinga itu lafaz yang paling manis, lafaz yang paling indah, wa asharaha lil albab, lafaz-lafaz yang menyihir, yang bisa menghipnotis, mempengaruhi akal. Wamzijuhu bima tahwa nafsu mazjan, campur dengan apa yang diinginkan oleh nafsu, ramu, sehingga mereka dikatakan Allah itu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Masing-masing membuat kalam-kalam yang menipu, dihiasi dengan istilah-istilah yang mentereng, yang menarik, berbunga-bunga untuk menipu. Wa alqu al-kalimata fa in ra'aytum minhu isgha'an ilayha fazujuhu bi akhwatiha. Kalau nam lemparkan kata kalimat kepada telinga itu, bisikkan kepadanya kata-kata atau kalimat-kalimat yang apabila kamu lihat dia tertarik, mencurahkan, mengarahkan pendengarannya kepadamu, memperhatikan kalammu, seret dia dengan saudaranya, tarik dia, berikan lagi apa, tambahi dengan saudaranya kalimat-kalimat yang sama, yang menarik. Wa kullama sadaftum minhu istihsana syai'in falhaju lahu bidzikri. Kalau ini setiap kali kamu mungkin dapatkan sadaftum, temukan adanya istihsan, sebagian saja dia menganggapnya baik. Wah, bagus ini kalam ini, bagus pendapat ini. Falhaju lahu bidzikri, buat dia itu terbiasa, lajahnya itu selalu mengikuti, terikut. Artinya mudah dia untuk mengucapkan, mengulangi kembali, mengingatnya, menyebutnya. Wa iyyakum an yadkhula min hadha as-saghri syai'un min karamillah. Hati-hati kamu, jangan sampai masuk lewat tapal batas ini sedikit saja dari kalamullah. Jangan masuk ke dalamnya sepotong ayat pun. Jauh kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jangan masuk ke dalam telinga itu sepotong pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kalamin nusaha, jangan masuk ke dalam telinga itu sepotong pun perkataan orang-orang yang memberikan nasihat. Halangi perkataan-perkataan ini dari tapal batas tersebut. Jangan biarkan masuk. Fa in ghalibtum ala dzalik, kalau kamu dikalahkan, kalau kebobolan juga kamu wahai para syayatin, prajurit-prajurit iblis terkalahkan, wadakhala min dzalika syai', masuk juga kalamullah, terdengar juga oleh telinga itu ayat-ayat Allah, masuk juga hadis-hadis Rasulullah, masuk juga nasihat-nasihat, fahulu bainahu wa baina fahmi, halangi dia untuk memahaminya. Hafal dia Al-Quran, masya Allah. Hafal dia hadis, hafal dia kaulnya para ulama, halangi dia untuk memahaminya. Halangi dia untuk memahaminya, halangi dia untuk bisa mentadaburinya dan mendorong dia untuk beramal dengan apa yang dia, dengan apa yang dia ilmui, dengan apa yang dia ketahui, dengan apa yang dia dengar. Fahulu bainahu wa baina fahmihi wa tadabburihi. Halangi dia untuk memahaminya, halangi dia untuk mentadaburinya, halangi dia wa tafakkuri fihi wal ibadati bihi, untuk memikirkan dan untuk menerima nasihat dari kalam-kalam tersebut. Nah, riwayat dia banyak. Hadis Al-Quran, hafal. Aqwal para ulama, qawaid, hafal. Luar biasa. Tapi karena kesatnya hati, ma'asi, kekibiran, wal'iyadzubillah, menghalangi dia untuk memahaminya, menghalangi dia untuk mentadaburinya, menghalangi dia untuk beramal dengan yang dia ilmui. Wallahualam. Ini yang kita khawatirkan. Ya, ini yang kita khawatirkan terhadap maksiat yang kita lakukan. Hafal kita Al-Quran, masya Allah, tapi tidak kita bisa beramal, tidak bisa kita memahaminya. Imma bi idkhali diddihi alaihi. Apakah dengan cara kamu masukkan lawannya? Wa imma bitahwili dzalika wa ta'dhimihi, atau membuat dia takut, membuat dia ngeri, membuat dia merasa besar bahwa ini kalamullah, kalam Rasul, enggak mungkin bisa kita memahaminya, siapa kita, dihalangi untuk memahami ayat. Makanya kata mereka, kamu gimana kamu mau memahami ayat Allah, mujtahid sudah para mati, tidak ada lagi mustahil, kata mereka. Ini termasuk bala tentara syaitan yang menjauhkan umat untuk bisa memahami Al-Quran. Sementara mereka dengan seenaknya memelintir, memutar balik ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Dengan mujtahid misalnya yang mereka ikuti. Nah, dibuat dia merasa ngeri, dibuat dia merasa memandang besar. Wa anna hadha amrun qad khila bainan nufusi wa bainahu fala sabila laha ilaihi, dan ini adalah perkara yang telah dihalangi jiwa itu antara dia dan hati tersebut sehingga tidak ada jalan untuk memahaminya. Wa huwa himlun yaqul 'alaiha la tastaqillu bih, itu adalah beban yang sangat berat untuk jiwa dan dia tidak mungkin bisa menganggapnya sedikit. Wa nahu dzalik, artinya dibuat gambaran bahwa kalamullah, kalam Rasul, ini seperti itu gambarannya, bahwa tidak mungkin kamu bisa memahaminya, kamu menyelaminya, kamu mentadaburinya. Wa imma bi irkhasihi 'alan nufus, atau sebaliknya dibuat jadi sedemikian rendahnya kalam-kalam tersebut dalam pandangan nafsunya. Wa anna al-istighala yanbaghi an yakuna bima huwa a'la 'indan nas, dan hendaknya yakni bahwa kesibukan itu, perhatian itu, fokus itu semestinya adalah apa yang dipandang lebih oleh manusia. Apa urusan yang biasanya manusia memandangnya lebih hebat? Wa a'azzu 'alaihim, lebih mulia, wa aghrabu 'indahum, dan lebih aneh. Hal-hal yang membuat manusia itu takjub dalam urusan dunia. Penemuan ini, ya, itu. Wazubunahu al-qabiluna lahu akthar. Ini orang-orang yang menghadap kepadanya lebih banyak. Pengikut-pengikutnya lebih banyak. Fa'amal haqqu fahuwa mahjur. Sedangkan al-haq itu adalah sesuatu yang mahjur. Nah, digambarkan seperti seperti itu. Kalah al-haq itu. Apa itu Islam itu sekarang? Sunnah, akidah. Wa qailuhum maradun nafsahu lil adawa. Orang yang mengucapkannya, orang yang berpendapat dengan kalimat itu, itu dihadapkan kepada permusuhan, akan dimusuhi orang kalau kamu bicara seperti ini. Warabi bainan nasi aula bil ithar wa nahwi dzalik. Orang yang beruntung di antara manusia dalam urusan dunianya tentu itu lebih utama untuk didahulukan dan yang semisal itu dijadikan rendah. Kamu ngapain belajar kitab? Ngapain belajar agama? Ngapain hafal Al-Qur'an? Apa yang kamu dapat dalam pesantren, dalam ma'had? Apa yang kamu dapatkan? Kamu jadi radikal, ekstrem. Fatudkhiluna al-batila alayhi, kamu masukkan kebatilan kepada dia. Fi kulli qalabin, fi kulli qalabin, dalam semua bentuk pola. Yaqbaluhu wa yakhifu alayhi, yang dia bisa terima dan ringan untuk dia mencernanya. Wa tukhrijuna lahu al-haq, kamu keluarkan dari situ al-haq. Fi kulli qalabin yakrahuhu wa yakhulu alayhi, dalam semua bentuk atau pola yang membuat dia itu dia suka kepada hal-hal. Digambarkan kamu berpegang dengan agama, kamu nanti jadi ekstrim, jadi radikal. Nah, ya, suka mengecam, suka menghujat. Nah, digambarkan seperti itu. Kamu berpegang dengan sunnah, kamu akan mundur, kembali ke zaman unta, karena dulu nggak ada. Karena semua perkara sekarang ini apa? Kalau misalnya dianggap bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah yaitu unta harus hidup lagi. Nah, ini dibuat sedemikian rupa. Nah, wa idza syi'ta an ta'rifa dzalik, kalau kamu mau mengenal yang seperti ini, fandur ila ikhwanihim min syayatinil ins. Kamu lihat, mari kita lihat saudara-saudara mereka dari kalangan syayatinul ins, kalangan prajurit-prajurit syaitan ini tadi, dari kalangan jin ini tadi, yang diperintahkan oleh bapak moyang mereka, raja mereka iblis. Nah, lihat bagaimana kejadiannya dengan para syayatin al-ins. Kaifa yukhrijunal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fi qalbi kathratil fudul. Bagaimana mereka mengeluarkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam pola bahwa kalau kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu berartinya kamu tuh kurang kerjaan. Kasratul fudul ini anak balikan ini kurang kerjaan. Kayak enggak ada kerjaan yang lain, terlalu berlebihan energi Anda. Usil. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu digambarkan bahwa kamu kok sok cakup apa ikut campur urusan orang. Wa tatabbu atharatin nas, kamu suka berarti kamu cari-cari kesalahan orang. Kalau kamu amar ma'ruf nahi munkar. Terjadi ini. Terjadi ini. Terjadi zaman sekarang. Salafiyun ahli sunnah dianggap seperti ini. Tuduhan. Nah, wata'arud minal bala' lima yulayutif, dan berarti anda menyodorkan diri kepada bala', kepada petaka yang anda tidak mampu. Wa ilqa'il fitan bainan nas, dan berarti anda melemparkan, menimbulkan fitnah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dibuat sedemikian rupa, nah, bahwa anda adalah tukang fitnah, fatta. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Wa yukhrijuna ittiba'a sunnah wa wasfa ar-rabb ta'ala bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi qalbi at-tajsim wa at-tashbih wa at-taqyid wa yasmuna 'uluwallahi 'ala khalqihi wa istiwa'uhu wa istiwa'ahu 'ala 'arsyihi wa mubayanatahu li makhluqatihi tahayyuzan wa yusammuna nuzulahu ila sama'id dunya wa qawlahu man yas'aluni fa'utiya taharrukan wa intiqalan. Mereka mengeluarkan pula, memberikan istilah bahwa kalau kamu mengikuti sunnah, mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang Allah berikan untuk dirinya, yang diberikan pula oleh Rasulnya SAW dalam hadis-hadis yang sahih itu dikatakan sebagai Anda melakukan tajsim. Karena tidak ada yang bersifat kecuali apa? Sesuatu yang berjisim. Karena sifat itu tidak mungkin berdiri sendiri. Dia harus ada tempat. Ya kan? Kata mereka. Ahlus sunnah ikuti walur permainan mereka. Kalau Anda maksudkan tajsim-jisim itu adalah jisim seperti manusia, makhluk. Naam, Allah tidak mungkin seperti itu. Tapi kalau yang seperti yang dimaukan oleh Allah dan Allah yang tahu bagaimananya, kita tetapkan. Nah, tapi mereka menginginkan apa? Bahwa mengisbatkan sifat berarti menyatakan Allah itu berjisim. Walaupun ini bisa dibantah. Mereka menuduh mengatakan bahwa orang yang menetapkan sifat berarti dia melakukan penyerupaan. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Kotor mana hati orang yang menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Dengan orang yang menuduh bahwa Ahlus Sunnah menetapkan sifat sebagai orang-orang yang melakukan tajsim dan tasybih. Tidak ada para sahabat yang Al-Quran turun kepada mereka ketika mereka membaca yadullahi fawqa aydihim. Ketika Allah mengatakan 5-6 ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Tidak ada terpikir dalam mereka, dalam budak mereka bahwa nah, tangan Allah seperti tangan mereka. Nah. Mereka isbatkan tangan tersebut sebagaimana yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Zat yang maha sempurna yang tidak ada yang serupa dengannya. Nah, mereka juga mengatakan para syayatinul insi ini menyatakan bahwa mengisbatkan sifat berarti mentakyif, menerangkan hakikat bagaimananya Allah. Jauh-jauh maha suci Allah dari tuduhan yang dusta ini. Ahlus sunnah tidak seperti yang mereka tuduhkan. Dan mereka mengatakan Allah di atas seluruh makhluknya, istiwa di atas arsnya, jauh dan terpisah dari makhluknya, itu mereka menganggap tahayyuzan. Allah terbatasi. Nah, Allah punya tempat berarti. Nah, namun mereka, Allah tidak punya tempat. Nah, yang menerangkan adalah Allah. Nah, yang memberitakan juga adalah Rasulullah SAW. Dan mereka juga mengatakan nuzulnya Allah ke langit dunia. Dan Allah mengatakan, padahal Allah menyatakan, man yas'aluni fa'utiyah. Itu mereka katakan Allah itu bergerak. Allah itu berpindah berarti ta'ala Allahu amma yaqulun a antum a'lamu amillah. Apa kamu lebih tahu daripada Allah tentang Allah? Nah, kamu lebih tahu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah? Nah. Wa yusammuna ma wasafa bihi nafsuhu min al-yad wal wajhi a'dha'a wa jawariha. Dan mereka mengatakan bahwa apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, bahwa dia punya wajah, bahwa dia punya tangan, bahwa dia punya a'na, itu semua mereka katakan Allah itu a'dha dan jawarih, anggota badan. Walaupun ini juga bisa dibantah oleh ahli sunnah, ya, sifat itu, nama-nama ataupun kata-kata sifat tersebut itu tergantung kepada kemana distandarkan. Kita bisa membantah pun. Nah, ya. Aminu bil ladzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. A'dha. Hai, atu. Jawab oleh kalian. Asy'ariyah wal Mu'tazilah wal Jahmiyah. A'dha. Ketika orang-orang Yahudi dalam firman Allah menyatakan aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar, ada a'dha berarti pada siang itu. Nah, itu baru benda mati. Makhluk ciptaan Allah. Bagaimana dengan tergantung kepada kemana disandarkan sifat-sifat tersebut. Qala wa yusammuna ma yaqumu bihi min af'alihi hawadith. Hawadith mereka namakan apa yang dunia ini ada pada Yakumuki yang dilakukan oleh Allah dari perbuatan-perbuatannya itu sebagai perkara hawadis. Perkara hawadis itu tidak dunia ini melekat kecuali pada hadis juga. Jadi menurut mereka namanya perbuatan berarti itu menunjukkan bahwa yang melakukannya juga makhluk karena dia tajaddud. Bagaimana dengan disandarkan kepada Allah? Nah, ini mereka. Jadi mereka menganggap bahwa Allah tidak berbuat apa-apa, tidak berbicara, tidak mengajak Nabi Musa bicara, tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wa ma yaqumu min sifatihi a'raban, dan mereka katakan apa yang tegak dari sifat-sifatnya yang melekat pada Allah itu sebagai a'rab. Ini istilah mereka. Sifat mereka katakan a'rab. Dan bagi kita kan sifat itu sesuatu yang dia itu abstrak, yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus melekat pada sesuatu. Nah, sesuatu ini kata mereka, kalau Allah disifat, yang apa namanya sifat itu, dia berarti melekat pada satu jisim, satu benda, materi. Berarti Allah itu seperti itu, kata mereka. Kamu menetapkan sifat bagi Allah, berarti menganggap Allah itu adalah jisim, benda, materi. Kata mereka. Syayatin, ins dari kalangan Mu'tazilah dan anak perempuannya, Asy'ariyah. Tsumma yatawassaluna ila nafyi ma wasafa bihi nafsuh. Kemudian mereka berlanjut untuk sampai kepada menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, bihadhil umur, dengan hal-hal ini tadi. Jadi mereka menafikan Allah itu punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya jari, Allah turun, Allah menggenggam, Allah melipat, Allah datang. Ini mereka nafikan. Kenapa? Kalau menetapkan itu semua berarti Allah itu berjisim, Allah itu bergerak, Allah itu berpindah. Wa yuhimul a'mar wa ad-du'afa wal basair. Mereka menipu, mengecoh orang-orang yang al-gumar, orang yang tertipu, orang-orang yang rendah pendangkal pemahamannya, orang-orang yang lemah basirahnya. Anna itsbata sifati allati nataqa biha kitabullah, bahwa mengisbatkan sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tastalzimu hadhil umur, itu mengandung konsekuensi hal-hal tadi. Mengandung apa konsekuensi? Bahwa Allah itu berjisim, Allah itu berpindah, Allah itu bergerak, berarti tempat yang satu kosong. Subhanallah. Nah, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsnya kosong, berarti langit ketujuh kosong. Man qala laka hada? Man akhbaraka bihada? Siapa yang mengabarkan kamu seperti itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Nah, apa ada para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berarti ars, nah, berarti langit ketujuh kosong? Ada para sahabat bertanya. Al-Quran turun kepada mereka, bahasa mereka, Rasulullah bicara di depan mereka. Mana yang sekarang yang kotor pikirannya, bersih pikiran mana? Bersih, lebih bersih pikiran para sahabat. Nah, mereka menganggap bahwa mereka para sahabat itu kan orang-orang badu, orang-orang. Fathallahu al-jaz. Nah, qala wa yukhrijuna hadha at-ta'til fi qalabit tanzih wa ta'dhim, dan mereka keluarkan bentuk ta'til ini kan ta'til berarti kan menafikan sifat-sifat Allah itu dalam pola sebagai tanzih, sebagai ta'dhim menurut mereka. Jadi balik wa qallabu lakal umur, mereka putar balik keadaannya. Jadi mereka menganggap orang yang mengisbatkan sifat itu sebagai mujassimah, mereka yang menafikan sifat itu dianggap sebagai mentanzih Allah, mentakzim Allah, mensucikan Allah. Wa aktsarun nasi du'afa'ul uquli yaqbaluna syai'a bilafdin wa yaruddunahu bi'ainihi bilafdin akhar. Dan sedangkan mayoritas manusia itu lemah akalnya. Mereka menerima sesuatu dengan lafaz yang tertentu, kemudian menolaknya dengan lafaz yang lain lagi. Menolak, ya, sesuatu itu tadi dengan lafaz yang lain. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sammahu zukhrufan. Allah namakan itu semua dengan zukhruf, kata-kata yang indah. Padahal apa? Wa huwa batin. Li'anna sahibahu yughzu yuzakhrifuhu wa yuzayyinuhu mastata'a wa yulqihi ila sam'il maghruri fayaghtarru bihi. Karena pemiliknya, orang yang menyampaikan bisikan kata-kata yang indah ini tadi, dan dia perhiasi, dia hiasi semampu dia, lalu dia berikan kepada pendengaran orang-orang yang tertipu, lalu orang-orang yang mendengar itu pun terkecoh. Orang-orang yang mau istihaq tadi, kan kata syaitan tadi kan, kalau dia kamu lihat dia fa in ra'aytum minhu istihaqan, ada sedikit saja ketertarikan dia dengan bisikanmu, dengan pendapat kamu, seret dia dengan kelanjutannya sampai betul-betul dia akhirnya, oh iya ya, enggak mungkin Allah itu punya sifatnya gini kan, berarti nah berarti dia termasuk wal maksud dari pembahasan ini, anna syaitan qad lazima sagra al udhun, syaitan itu betul-betul tetap menjaga, mengintai tapal batas yang namanya telinga ini. Ayyudkhila fiha, jangan sampai masuk kepada dia, kepada telinga itu, ma yadurrul abda na'am wala yanfa'uhu. Nah, ini supaya dia masukkan ke dalamnya apa yang bermudarat bagi hamba tersebut dan tidak bermanfaat baginya. Wa yamna an yadkhula ilaiha ma yanfa'uhu. Dia mencegah jangan sampai masuk ke telinga itu hal-hal yang bermanfaat. Wa inda khala bi ghairi ikhtiyarihi afsadahu 'alaihi. Kalau misalnya masuk tanpa upayanya, nah itu dia rusak dengan cara tadi. Ya, dengan cara tadi dihalangi dia untuk memahaminya. Dihalangi dia untuk mentadabburinya. Ini makanya wailun, celaka kita. Kalau kita membaca Al-Qur'an tapi kita tidak paham, padahal hafal Al-Qur'an tapi jadi kita tidak bisa menangkap maknanya, tidak bisa mengamalkannya. Terhalang. Kenapa? Disebabkan oleh maksiat. Nah, makanya seringan ingatkan juga mereka yang tidak akan mungkin hati yang cinta kepada orang itu satu dengan hati yang cinta dengan nyanyian dan musik. Hafal di Al-Quran, dia akan dihalangi. Taruh dia memahaminya, tafsirnya masya Allah hafal, dia paham, dia akan terhalang untuk mengamalkannya. Kalaupun dia misalnya bisa di kesempatan mengamalkannya, riya, ya, nifaq. Bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Ini yang kita bahaya. Jaga anak-anak kita. Jaga keluarga kita. Jaga diri kita. Jangan dianggap remeh suara syayatin ini. Hafal kita Al-Quran. Bisa kita tahu kita tafsirnya. Masya Allah. Belum tentu kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Ya. Nah, ini yang kita takutkan. Baik. Qala rahimahullah, sekarang kita masuk dalam sagrul yang ketiga. Sagrul lisan. Umma yaqulu qumu ala sagril lisani, bangkitlah kamu. Perhatikan, awasi tapal batas yang bernama lisan. Makhluk yang paling luar biasa ini setiap saat, setiap pagi diingatkan oleh seluruh anggota badan. Wahai lisan, kami tergantung kamu. Kamu selamat, kami selamat. Kamu celaka, kami celaka. Selalu diingatkan oleh seluruh anggota tubuh ini. Ingat kamu wahai lisan. Fa innahu sabrul a'zam. Ini merupakan tapal batas yang paling besar. Wa huwa qubalatul malik. Dia berhadapan dengan Malik. Artinya tepat. Nah, setentang. Ya. Sebagai apa juru bicaranya. Menterjemahkan apa yang menjadi kehendak raja tersebut. Fa'ajru alaihi minal kalam ma yadurruhu wa la yanfa'uhu. Lemparkan kepada dia kalam yang memudaratkan dia dan tidak bermanfaat baginya. Wamna'uhu, ya, gulirkan, biasakan buat lisan itu berbicara dengan sesuatu yang merugikan dia, tidak memberi manfaat kepadanya. Wamna'uhu an yajri 'alaihi syai'un mimma yanfa'. Halangi lisan itu, jangan sampai keluar dari lisan itu, tergerak lisan itu mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, hikmah, min dzikrillah, taala wa istighfarihi minta ampun kepada Allah wa tilawati kitabih membaca kitabnya wa nasihati ibadihi menasihati hamba-hambanya wa takallum bil ilmin nafi' bicara dengan ilmu yang bermanfaat halangi dari hal-hal ini wa yakunu lakum fi hadha sahri amran aziman dan kalian punya dua perkara besar dalam sabar ini. La tubaluna ayyihima zafartum. Kalau enggak pernah peduli, kalau kamu sudah kuasai dua ini, mana saja kamu akan menang. Ahaduhuma takallum bil batil. Bicara dengan kebatilan. Fa innamal mutakallim bil batil akhun min ikhwanikum. Orang yang bicara dengan kebatilan, kesusatan, kerancuan, kebid'ahan itu saudara kamu. Wa min akbari jundikum wa awanikum dan itu menjadi tentara terbesar kamu dan pembela kamu yang paling besar, penolong. Orang-orang yang bicara dengan kebatilan, kejelekan, kekotoran, kekejian. Asani as-sukutu anil haq. Yang kedua orang yang diam dari kebenaran. Syaitanun akhras. Yang satu syaitan takallum, mutakallim, yang satu syaitan akhras. Fa inna sakit anil haq akhun lakum akhras. Orang yang bicara, orang yang diam dari kebenaran, tahu dia itu benar tapi dia enggak bicara. Itu saudara kamu, tapi dia bisu. Nah, sih kan? Kama annal awal akhun natiq. Yang pertama tadi akhun natiq, saudara yang bicara. Syaitan natiq. Yang kedua, syaitan akhras. Nah, mana yang lebih berbahaya? Sama bahayanya. Warubama kana al-akhs tsani anfa akhawaykum lakum. Dan bisa jadi saudara kamu yang kedua ini lebih bermanfaat bagi kamu. Ama sami'tum qaulan nasih? Apa kamu tidak pernah dengar perkataan orang yang memberikan nasihat, yaitu Abu Ali Ad-Daqqaq. Al-mutakallim bil batil syaitanun natiq was-sakit anil haqq syaitan akhras. Orang yang bicara dengan kebatilan, kesesatan, penyimpangan, kebidahan itu syaitan natiq, berani ngomong, dia bisa ngomong, syaitan yang bisa ngomong. Orang yang diam dari kebenaran, tidak mau dia menyuarakan kebenaran, membela kebenaran, diam, tidak peduli dia apapun kebenarannya, diserang kebenaran itu tidak peduli dia tidak menyuarakannya, tidak membela, tidak berbicara, tidak menunjukkan bahwa dia berada di atas kebenaran dan suka kebenaran tersebut, itu adalah syaitan akhras. Itu maksudnya sakit anil haf. Farribat arribat. Ini pesan dari iblis kepada prajuritnya. Nah, bukan pesan Ibnu Qayyim kepada kita. Walaupun juga iya memang. Artinya apa? Supaya kita mengantisipasi ini triknya syaitan. Hati-hati kita. Farribat arribat ala hadza tsaghr. Jaga ribat kamu di tapal batas ini. Ay yatakallama bihaqqin. Jangan sampai dia bicara dengan yang hak. Aw yumsika an batil. Jangan sampai dia menahan kebatilan. Jangan sampai lisan itu mencegah kebatilan. Baik kan? Nah, jangan sampai. Ini tidak diinginkan oleh syaitan. Wa zayyinu lahu at-takallum bil batil bi kulli tariq. Hiasi. Buat supaya dia merasa memandang indah bicara dengan kebatilan itu dengan segala cara yang kamu mampu. Wa khawwafuhu min at-takallum bil haqq bi kulli tariq. Dan kamu takut-takuti dia untuk bicara dengan kebenaran dengan segala cara. Awas, kalau kamu bicara kebenaran nanti kamu dikucilkan, kamu dijauhi, kamu dimusuhi, dikatakan radikal, dikatakan kasar, dikatakan tukang hujat, apalagi paling sedikitnya apa, kamu dikatakan wahabi. Nah, ya, usil an'amar ma'ufan munkar. Wa'lamu ya baniya. Ini syaitan bicara kepada prajuritnya. Dan prajuritnya itu syaitan itu semua anak-anaknya. Anak turunannya. Ya. Kana minal jinni fafasata'an amri rabbi. Afatattakhidunahu wa dhurriyatahu. Anak-anaknya. Apa kamu jadikan dia dan anak-anak keturunannya? Wa'lamu ya baniya. Ketahuilah wahai anak-anakku, kata syaitan. anna saghral lisan huwa alladhi uhlikum minhu bani adam wa akubbuhum minhu ala manakhirihim min finnar wa iyadz billah nasallallahu salama wa afiyah. Nah, ketahuilah wahai anak-anakku, tapa batas lisan inilah, yang itulah, dengan itu aku hancurkan bani Adam. Aku menghancurkan bani Adam lewat lisan. Aku lemparkan mereka, aku sungkurkan mereka di atas muka-muka mereka ke dalam neraka karena lisan. Fakam li min qatilin wa asirin wa jarihin akhadtuhum min hadha sabar. Betapa banyak korban dan tawanan yang sudah aku dapatkan. Luka-luka, orang-orang yang terluka, korban-korban yang terluka yang aku jadi yang aku buat dari ini, dari lisan ini. Nah, karena satu kalimat albaqat dunyahu wa ukhrahu. Karena satu kalimat hancur dunia dan akhiratnya. Karena satu kata terlempar dia selamanya ini sejarah jauhnya 70 tahun ke dalam neraka. Karena satu kalimat. Na'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah dari kejahatan kita. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'i asma'ina wa min syarri absarina wa min syarri alsinana wa min syarri qulubina wa min syarri man yu'minu. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, hati kita dan mani kita. Berlindung kepada Allah. Minta diberi taufik kepada Allah untuk senantiasa lisan itu tidak bergerak kecuali kepada yang baik. Qala wa usikum bi wasiyatin fahfaduha. Ini nasihatnya pernah iblis kepada anak-anak. Nasihat buat kita mengantisipasi untuk menangkal. Wa usikum bi wasiyatin fahfaduha. Aku ingatkan, aku wasiatkan kepada kamu dengan satu wasiat, maka jaga wasiat tersebut. Liyantiqu ahadukum ala lisani akhihi minal insi bil kalimah manahu dan syayatinul ins, supaya salah satu dari kamu bicara lewat lisan saudaranya dari kalangan manusia dengan satu kalimat. Wa yakunul akhar ala lisani sami', dan yang lain lewat lisan pendengar. Fayantiqu bistihsaniha wa ta'dhimiha wa ta'ajjub minha wa yatlubu min akhihi adataha. Timbal balik. Kamu bicara, wahai anakku lewat si A. Kemudian yang satunya lewat si B. Si A bicara dengan si B dan kemudian memandang bagus apa yang diucapkan oleh si A. Memandang agung, besar, betapa mulianya. Betapa menakjubkannya perkataan Anda, wahai A. Ulangi. Sekali lagi. Apa tadi yang Anda bicarakan? Begitu indahnya. Itu maksudnya. Wa kunu a'wanan 'alal insi bikulli tariq. Jadilah kamu pembela, penolong terhadap manusia itu dengan segala cara. Wa dukhulu 'alaihim min kulli bab. Masuklah kepada mereka dari semua pintu. Wa qudu lahum kullam marsad. Duduklah kamu menjadi tempat-tempat mengintai. Ama sami'tum qasami. Apa kamu tidak dengar sumpahku? Alladzi aqsamtu bihi, yang aku bersumpah dengannya li rabbihim, kepada Rabb mereka. Haitsu qultu, ketika aku mengatakan qala fa bima aghwaytani la uhwiyan ala aqdanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpah syaitan, sering sudah kita ingat kan dan kita membacanya lewat sumpah sakti yang ini ditabrir, ya, artinya diluruskan, dibiarkan oleh Allah. Walaupun syaitan pertama ini, ketika bersumpah ini dia tidak yakin akan berhasil, karena memang Allah juga menjaga. Tapi kemudian dalam ayat yang lain Allah menunjukkan bahwa sumpah itu terlaksana. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Allah menyatakan wasaddaqahum, wasaddaqan alaihim iblis wa'dahu. Ya. Ini hanya iblis membuktikan janji sumpah dia ini. Dan sandaqa alaihim iblis dhannahu, berhasil iblis membuktikan sumpah tersebut. bahwa tidak ada yang mayoritas mereka yang bersyukur pada Allah. Tergelincir. Lisan yang diberikan oleh Allah itu tidak mereka gunakan untuk bersyukur kepada Allah, tapi justru untuk melakukan kemungkaran. Qala wa matarauni. Apa kamu tidak melihat aku? Qad fa'attu li ibni Adam bi turukihi kulliha. Apa kamu tidak lihat aku sudah duduk menghalangi Bani Adam itu dari semua arah? Fala yafutuni min tariqin illa fa'attu lahu bi tariqin ghairi. Tidaklah luput baraku dari enam, lolos dariku satu jalan dan kan aku duduk di jalan yang lainnya untuk menghalangi dia. Gagal di satu jalan, dia akan cari jalan yang lain. Hatta usiba minhu hajati au ba'daha, sampai aku betul-betul mendapatkan bagianku, walaupun itu cuma sebahagiannya. Walaupun dia tergelincir cuma sebagian. Tidak parah, tidak sampai kepada syirik, tidak sampai kepada kekafiran, tapi sampai kepada kebidahan. Walaupun itu tidak sampai kepada kebidahan, cuma sampai kepada dosa besar. Walaupun tidak sampai kepada dosa besar, boleh sampai dosa kecil. Atau cuma lalai saja dia. Itu sudah kemenangan. Usiba minhu hajati au ba'da. Dia sudah melakukan pelanggaran karena Allah melarang. Wala takun minal ghafilin. Dia jatuh ke dalam kelalaian. Itu sudah kemenangan bagi syaitan. Waqad hadzarahum dzalika rasuluhum, dan telah mentahdzir mereka rasulnya mereka sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan mereka hati-hati. Waqala lahum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, disahihkan oleh Syalbani, inna syaitana qad fa'ala li ibni adam bi turuqihi kulliha. Syaitan itu sudah duduk menghalangi Bani Adam di semua jalannya. Waqa'ada lahum bi tariqil Islam, mereka duduk, syaitan duduk di jalan Islam. Faqala lahu, syaitan berkata kepada manusia, atuslim, apa kamu mau masuk Islam? Apa kamu mau Islam? Wa tadaru dinaka wa dina abaik, kamu tinggalkan agama nenek moyangmu, agama leluhurmu, budaya leluhurmu. Faqala fahu aslama, berhasil dia kalahkan syaitan, dia masuk Islam. Fafa adalah bi tariqil hijrah. Berarti dia beriman. Kemudian syaitan duduk di tempat duduknya, ini apa namanya? Di jalan hijrah. Qala, dia berkata, atuhajirunahu, atuhajir wa tadaru arbaka wa sama'at? Kenapa kamu mau hijrah? Kamu tinggalkan kampung halamanmu, bumi yang kamu pijak, langit yang kamu junjung. Nah, kamu tinggalkan sawah ladangmu, handai taulamu. Fakala fahuwa hajar. Dia pun menyelisihi dan tetap hijrah. Fakala lahu bitariqil jihad. Lalu syaitan duduk dia, menghalangi dia di jalan jihad. Fakala atujahidu fatuqtal. Wa yuksa'u qastamal mal wa tunkah azu'in zawjah. Apa kamu mau berjihad? Lalu kamu terbunuh. Dan kemudian hartamu dibagi. Istrimu dinikahi. Untuk supaya jangan berjihad. Fahakada, demikianlah. Fa'udulahum, maka duduklah kamu wahai para syayatin, bikulli turukin khair, di semua jalan kebaikan. Fa'idha arada ahaduhum an yatasaddaqa, fa'udulahu ala tariqis sadaqah. Kalau ada kamu lihat salah seorang di antara mereka ingin bersedekah, duduklah di jalan sedekah. Waqulu lahu fi nafsi, bisikkan ke dalam jiwanya, atukhrijul mal fatabqa mithla hadzal sa'il. Kamu mau mengeluarkan harta, lalu nanti kamu jadi seperti dia yang meminta-minta ini. Wa tasira bi manzilatihi anta wa huwa sawa, yang akhirnya kamu dengan dia sama. Awama sami'tum ma alqaitu ala lisani rajulin sa'alahu akhar an yatasaddaqa alayhi. Apa kamu tidak dengar apa yang aku berikan, aku letakkan pada lisan orang yang diminta oleh seseorang untuk bersedekah kepadanya? Qala hiya amwaluna idza a'tainakumuha sirna mithlakum. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau kami beri, ini harta kami, kalau kami berikan kepada kamu wahai para pengemis, orang-orang yang berhajat, nanti kami jadi seperti kamu. Nah, menahan supaya tidak bersedekah. Waqulu lahu bi tariqil hajj, duduk halangi mereka dari jalan haji. Faquru tariquhu makhufatan makhufatun musyaffa musyaffa. Katakan kepada mereka, jalan menuju haji itu menakutkan, berat. Ya ta'arradu salikuha li talafin nafsi wal mal. Orang yang menempuh jalan untuk haji itu akan dihadapkan kepada kebinasaan jiwa dan harta. Wa hakada. Dan seperti itulah. Maf'udu lahu ala sa'iri turukil khair bitanfir anha. Duduklah kamu, halangi mereka dari setiap kebaikan itu supaya mereka jauh dari kebaikan-kebaikan tersebut. Ngapain kamu ngaji? Enak di rumah. Nah, ngapain taklim? Kamu kan sudah bisa baca. Nah. Qala wa dzikri su'batiha wa afatiha. Nah. Dan supaya mereka ingat betapa sulitnya jalan kebaikan itu dan ingatkan pula dengan kejelekan-kejelekannya. Summa qudu lahum ala turukil ma'asi. Kamu duduk pula di jalan-jalan kemaksiatan, fahassinuha. Hiasi kemaksiatan itu fi a'yuni bani Adam, dalam pandangan bani Adam. Ikhtilat, campur baur laki perempuan, perempuan kerja, bernam, masya Allah, itu adalah kemajuan. Itu menunjukkan bahwa kamu menghargai kaum perempuan. Nah, memberi tempat, memuliakan mereka. Nah, dan seterusnya. Wa zayyinuha fi qulubihim. Jadikan hati mereka memandang indah kemaksiatan tersebut. Pacaran Islami, ya, kenalan dengan ajnabiyah. Nah. Waj'alu aktsara awanikum 'ala dzalika nisa. Jadikan bantuan pertama, bala bantuan kamu yang paling banyak dari kalangan perempuan. Dibuat perempuan jadi umpan. Laulal hawa lama'a. Begitu keturunannya. Ketika lewat dari kalangan laki-laki tidak mampu setan dan tentaranya untuk menjatuhkan, lewat perempuan. Ma ra'aitu annam naqisatu aqlin wa dinin adhaba bil lubbi rajulin hazin min ihdakunna. Aku belum pernah lihat, kata Rasulullah, orang yang paling kurang akalnya, paling kurang agamanya, yang mampu untuk menjatuhkan akal seorang laki-laki dibandingkan kalian. Nah. Wattaqul fitnah wattaqun nisa. Fa inna awal fitnati bani Israel fil nisa. Ma taraktu fikum fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Dan ini yang dimanfaatkan oleh syaitan. Dari kalangan syaitan jin wa syayatinul ins. Orang-orang Yahudi berperan di dalam ini. Ya. Paling terpandang. Dan mereka paling tahu. Kenapa? Mereka hancur karena perempuan. Hancur karena mereka biarkan perempuan-perempuan mereka keluar sederajat dengan laki-laki, sama dengan laki-laki. Dan mereka pun ingin bangsa lain di dunia pun hancur seperti mereka. Dengan semua istilah, mereka lah syayatinul ins yang paling depan. Famin abwabihinna, dari pintu mereka lah. Fadukhulu alaihi, masuk kepada manusia. Dari pintu perempuan. Fani'mal aunuhunna lakum. Sebaik-baik bantuan untuk kamu itu adalah mereka, kaum wanita. Maka juga buat kaum wanita, ittaqinallah. Ya, ittaqinallah. Bertakwalah kalian para wanita kepada Allah. Nah, jaga diri sebagaimana Allah perintahkan ke orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Laula Hawa ma asa Adam. Ma asa Adam. Kalau tidak kena Hawa, tidak maksiat Adam. Nah, ya, dalam riwayat banyak. Sebabnya adalah kaum perempuan. Kelemahan mereka bukan untuk merendahkan mereka, tapi untuk memberikan tarhib buat mereka, untuk mereka bangkit. Ra'aitu aktsara ahli an-nar fi an-nisa. Mayoritas perempuan yang paling banyak di dalam neraka bukan karena kufur kepada Allah, subhanallah. Bukan karena kufur mereka kepada Allah, ingkar, tidak beriman kepada Allah, justru mereka beriman, tapi mereka masuk ke dalam neraka karena mulutnya yang jahat terhadap suaminya. Tidak tahu bersyukur. Gak pernah kamu seperti ini kepada saya, padahal luar biasa pengorbanan suaminya kepada dia. Dia menjadi iffah, perempuan terhormat karena suaminya. Diterangkan oleh para ulama, seandainya luka sekujur tubuh suaminya berdarah, bernanah, dia jilati untuk membersihkan luka itu, belum tertebus hak suaminya. Maka bertakwalah kamu, wahai kaum wanita. Suamimu adalah pintu surga atau neraka. Ya, perhatikan oleh kamu. Ditanya seorang sahabat, bagaimana Bu Fulan? Alhamdulillah ya Rasulullah, dia baik begini-begini. Perhatikan, bagaimana kamu dengan dia? Saya perhatikan oleh kamu kepada sahabiah ini. Dia adalah pintu surgamu. Ya. Nah, dan ini seperti yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Bahwa iblis mengatakan bahwa ni'mal 'aun hunna lakum. Syarru ghalib liman ghalab. Baik, jelek-jelek pemenang kalau dia sudah menang. Nah. Summa lizamu sawsaral yadain. Kemudian tetaplah kamu jaga tapal batas kedua tangan, warjilain, dan kedua kaki. Famna'uha an tabtisha bima yadurrukum wa tamshi fihi. Halangi tangan itu, jangan sampai dia bergerak, memukul, menggenggam sesuatu yang memudaratkan kalian. Artinya apa? Nah, buat supaya tangan itu kerjanya merusak. Buat supaya tangan itu menjadi teman kalian melakukan kemaksiatan. Nah, dan kaki itu berjalan ke tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Jauh dari majelis zikir, majelis ilmu. Wallahu a'lam. Nasallahu yanfa'na wa yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ilahuna mudah.